بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد إخواني وأخواتي في الله pada barakallahu fikum sesan yang kedua ini kita mencoba untuk kemudian melihat risalah yang ada di hadapan ikhwani hafizani wa hafizakumullah untuk kemudian kita mengetahui tentang bagaimanakah pentingnya istiqamah as-sabat qaqah di atas al-haq dan qaqah di atas manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelumnya barakallahu fiik, yang dimaksud dengan as-sabat, yang dimaksud dengan as-sabat adalah dawamu istiqamatil insani alal haqqi. Yang dimaksud dengan as-sabat menurut syariat adalah dawamu istiqamatil insani alal haqqi amama dawai al-hawa wasyahawat. Yang dimaksud barakallahu fikum dengan at-thabat yaitu istiqomahnya seseorang muslim alal huda ail haq di atas petunjuk ai petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amama dawai al hawa wasyahwa di hadapan ajakan seruan hawa nafsu kita dan syubhat asyahwat kita barakallahu fi. Ini yang dimaksud dengan as-sabat. As-sabat adalah dawamu istiqamatil insani alal huda amama dawai al-hawa wasyahwa. Keistiqomahan seseorang untuk terus berjalan di atas petunjuk di hadapan ajakan-ajakan hawa nafsu dan syahwat. Ini yang dimaksud dengan as-sabat barakallahu fikum. Yang kedua, permasalahannya adalah di mana mahallu sabati, tempat kekokohan itu di mana tempatnya. Maka barakallahu fikum jawabannya adalah wa mahallu tathbiti fil qalbi, tempat kekokohan itu ternyata ada di dalam hati kita sendiri. Tempat barakallahu fikum kekokohan itu ada di dalam hati kita sendiri rahimani wa rahimakumullah. Untuk lebih jauh lagi, mengetahui bahwa tempat kekokohan itu ada di dalam hati. Kita telah menyebutkan hadis yang telah lewat, yang dibawakan oleh Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala dalam nasihatnya. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illahi yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati kita ini ada di antara dua jemari Allah Jalla Subhanahu. Dan Allah Jalla wa'ala akan membalik dan memboloknya, atau membolak dan membaliknya sesuai dengan kehendak Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sebagaimana kekokohan itu ada di dalam hati, maka pada hati ini yang tertimpa berbagai macam ujian dan fitnah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rib'i, dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan barakallahu fikum dengan sanadnya ke Rib'i dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Hudzaifah ibnul Yaman bercerita, di saat kami berada di sisi Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di saat kami berada di sisi Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala an, Umar radhiyallahu ta'ala anhu melontarkan pertanyaan, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut yang namanya fitnah? Para sahabat yang hadir dalam cerita Hudzaifah ibnul Yaman, kami telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang fitnah. Lalu kemudian Umar menimpali, jangan-jangan yang kalian maksudkan adalah fitnah yang menimpa seseorang pada keluarganya dan pada tetangganya. Para sahabat mengatakan, bala, ya itu. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau fitnah semacam ini, tukaffiruha as-salah was-siyam was-sadaqah. Adapun fitnah yang terkait dengan keluarga, tetangga kita, itu dihapuskan oleh pahala puasa, salat kita, puasa kita, dan sedekah kita. Namun kata Umar radhiyallahu taala anhu, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang fitnah tamuju maujal bahri? Siapa di antara kalian yang pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang fitnah tamuju maujal bahr, bagikan gelombang dahsyat di tengah lautan? Tidak ada seorang pun yang menjawab. Tidak ada seorang pun yang menjawab permintaan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyinggung tentang fitnah tamuju maujal bahar, yang dahsyat bagaikan gelombang yang sangat menakutkan di tengah lautan? Tidak ada seorang pun yang menyebutkan barakallahu fi. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, fa'askatal qaum. Kaum yang ada di depan Umar ibnul Khattab terdiam semuanya rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, kultu ana, saya yang pernah mendengar Rasul alaihi salatu wassalam menyebut fitnah bagikan gelombang, dahsyatnya gelombang di tengah lautan. Lalu kemudian Hudzaifah mulai bercerita. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Kata Rasul alaihi salatu wassalam bahwa ujian dan fitnah itu tampil, muncul, datang di hati atau di hati setiap orang itu barakallahu fiik 'udan 'uda, bagaikan tikar dengan sulamannya seikat demi seikat muncul, datang barakallahu fiik sampai kemudian sempurna. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang kemudian dari hati menyerap fitnah itu, maka akan tertitik dalam hatinya titik hitam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah berdampak barakallahu fikum, bertitik dan bernoda hitam pada hati kita, maka hati itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam warna aswadan mirbada, sauda, dalam kondisi hitam, di saat kemudian tertitik, tertitik, tertitik, tertitik. Lalu kemudian hati itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi sauda hitam. Ini apa yang dialami oleh hati seseorang apabila ujian itu datang. Terbagi menjadi dua. Terbagi barakallahu fiik menjadi dua. Pertama, hitam kelam rahimani wa rahimakumullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hitam kelam ini sifatnya tidak akan mengenal yang ma'ruf itu ma'ruf dan yang mungkar itu mungkar. Tidak akan mengenalnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, di saat ujian itu datang, segera menimpa hati, hati jenis yang kedua, yaitu barakallahu fikum abyad mithlis safa, terang, benderang, bersih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang seperti ini, la tadurruhu fitnatun madamatis sama'u wal ard. Jenis hati yang kedua ini, inilah dia yang tidak akan dimudaratkan oleh apapun juga selama langit ini ada dan dunia ini ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah barakallahu fi. Hudzaifah ibnul Yaman mengangkat dan menukilkan di depan Umar ibnul Khattab apa yang didengar oleh beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatkala ujian dan fitnah itu turun, hati itu terbagi menjadi dua barakallahu fikum. Yang pertama adalah aswad kalkudi muzhiyah, bagikan gelas yang sudah dibalikkan. Bagaimanapun kita memasukkan air, menyiramkannya, tidak mungkin akan bisa menampung karena terbalik. Ini gambaran yang pertama. Barakallahu fiik, di saat hati itu tertimpa dengan fitnah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak mengenal yang ma'ruf lagi. tidak mengenali yang mungkar lagi rahimani wa rahimakumullah. Yang menakutkan adalah bila kita berada dalam hati dan jiwa yang seperti ini di saat ujian dan cobaan itu turun, barakallahu fikum. Oleh karena itu, pada pertemuan yang telah lewat, kita menyinggung salah satu contoh keselamatan hati dan seluruh organ tubuh kita di saat ujian dan cobaan itu datang, yaitu kembali kepada al-ulama al-jahabid, kembali kepada ulama yang sabitin, mustaqimin, yang kokoh dan kuat, terkenal tamassukuhu bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Angkulu lakum mithalan, contoh yang lain bahwa ini langkah keselamatan di saat fitnah itu turun dan ujian itu datang, yaitu peristiwa yang dialami oleh Imam Al-Hasanul Basri di saat berada pada kekejaman, yaitu Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi, barakallahu fikum. Kita masih mengingat munculnya fitnah Ibnu Ash'ath. Fitnahnya Ibnu Ash'ath rahimani wa rahimakumullah melibatkan sekian banyak ulama padanya, termakan barakallahu fi, untuk melakukan pemberontakan kepada madha ya akhwan, yaitu Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Termasuk di dalamnya Abdullah Ibnu Zubair, termasuk di dalamnya Muslim Al-Khurasani, sampai kemudian barakallahu fi, di saat Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi menghunuskan pedangnya, kehancuran dan kerusakan menimpa, sampai kemudian Muslim Al-Khurasani rahimahullahu ta'ala mengatakan, la dunia, tidak dunia kita dapatkan, tidak akhirat yang kita gapai. Gagal dua-duanya. Dunia tidak diperoleh dan akhirat pula tidak kunjung datang, karena terbunuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. La dunya nusibu walal akhirata yahsul. Tidak dunia kita peroleh dan tidak pula akhirat yang kita dapatkan. Sebelum terjadinya peristiwa besar ini, ada tiga tokoh mendatangi Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Saya ingin memberikan contoh. Di saat seseorang kembali barakallahu fik meninggalkan alim ulama di saat ujian itu turun, kegagalan yang dia akan dapatkan. Ulama mengatakan barakallahu fik, Imam Al-Hasanul Basri imamun fil fitnati wa imamun fil fiddimai wa imamun fil furuji. Kata imam terkait dengan persoalan kehormatan, maka Imam Al-Hasanul Basri di orangnya. Ketika terkait persoalan darah, Imam Al-Hasanul Basri orangnya. Ketika terkait tentang fitnah, barakallahu fiik, tadi darah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imamul Hasanul Basri. Terkait dengan fitnah-fitnah, Imam Al-Hasanul Basri orangnya rahimani wa rahimakumullah. Tiga orang datang kepada Al-Imam Al-Hasanul Basri sebelum peristiwa keluarnya dan terjadinya pemberontakan. Sudah termakan dengan fitnah Ibnul Ash'ath Abdullah Ibnu Zubair, juga di dalamnya Muslim Al-Khurasani. Saya lupa yang lain, barakallahu fiik, ulama-ulama besar di saat itu. Tiga orang datang kepada Imam Al-Hasanul Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini berasal dari Tawanan. Lalu kemudian dia menjadi alim sedemikian rupa. Lalu bertanya di depan Imam Al-Hasan Al-Basri, menyebutkan kejahatan Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi. Dia telah berbuat zalim, dia telah membunuh, dia telah merampas. Sekian kejahatan Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi dibawakan di hadapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Fabarakallahu fikum. Lalu kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, saya berpendapat agar jangan kalian keluar melakukan pemberontakan terhadap Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi. Apa alasan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Alasan beliau, kalau keberadaan si zalim, artinya Al-Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi, kejahatannya, kerusakannya, kezalimannya, segala kejahatan ada pada Al-Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi, kalau itu merupakan hukuman dari Allah Jalla Subhanah, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, hukuman Allah Jalla wa'ala tidak akan bisa dikalahkan oleh pedang-pedang kalian. Allahu Akbar. Bimbingan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kalau sekiranya munculnya kekuasaan yang zalim seperti Hajjaj Ibnu Yusuf ini merupakan hukuman dari Allah Jalla Subhanah, maka hukuman Allah Jalla wa'ala tidak mungkin akan bisa dihadapi, tidak mungkin akan bisa dikalahkan dengan pedang-pedang kalian. Kewajiban kalian kembali bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Kalian harus tadarru' mengembalikan urusan kalian kepada Allah Jalla wa'ala, bertaubat dari kesalahan dan kekeliruan. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Yang kedua, kalau itu merupakan ujian dan cobaan yang ditimpakan oleh Allah Jalla wa'ala kepada kalian, tidak ada kewajiban bagi kalian kecuali bersabar menghadapinya. Antum perhatikan bimbingan sang Imam Barakallahu Fik, dan dengarkan kisah setelahnya. Di saat dia tidak mau mengambil bimbingan ulama al-jahabiz di masanya yang mengerti persoalan, barakallahu fikum, kecelakaan yang dia akan peroleh. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, diingat barakallahu fik, ujian ini untuk kita memberikan jawaban kepada siapapun yang mencoba melakukan, ya, ingin membela dan menegakkan agama melalui cara-cara anarkis. Beritahukan kepada mereka jawaban dan ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kalau kezaliman ini, pembunuhan dilakukan oleh Hajjaj Ibnu Yusuf, perampasan hak-hak yang dilakukan, kalau ini merupakan hukuman dari Allah Jalla wa'ala, maka hukuman ini tidak mungkin akan bisa dihadapi oleh pedang-pedang kalian. Tidak mungkin akan bisa dihadapi oleh senjata-senjata kalian kalau itu merupakan hukuman dari Allah Jalla Subhanah. Yang kedua, kalau ini merupakan ujian yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, kalau ini merupakan cobaan yang diturunkan oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kewajiban kalian kecuali bersabar menerima ujian dan cobaan tersebut. Kalau itu merupakan ujian dan cobaan, maka tidak ada kewajiban bagi kalian kecuali bersabar. Saya bertanya kepada ikhwanuna, bimbingan Imam Al-Hasanul Basri. Sesuai enggak dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesuai apa tidak? Sesuai, barakallahu fikum. Sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keluarlah tiga orang yang datang ini. Lalu kemudian dengan penuh pelecehan dan penghinaan. Apakah kita mau mendengar ucapan al-ijl? Ijl itu kalimat untuk menghina. Ya, menyebutkan, terkadang menyebutkan tokoh kafir Quraisy, kafir barakallahu fi. Apakah kita mendengar ucapan ijl ini? La, kata mereka. Keluar. Lalu mereka ikut dalam barisan Ibnul As'as. Semuanya terbunuh, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Imam Al-Hasanul Basri, Allah angkat, barakallahu fikum, karena tidak terlibat dalam fitnah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, kita harus kembali kepada ulama. Di saat ujian dan cobaan itu datang, jikalau kita ingin selamat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, berarti as-sabat, kokoh seseorang di atas hak, dan kokohnya seseorang di atas manhaj yang lurus, itu merupakan hidayah di atas hidayah. Hidayah, barakallahu fiik, di atas hidayah. Pertama, hidayah ad-dilalatu wal bayan. Yang kedua, hidayah at-taufiq liqabulil haqqi. Wasalit yang ketiga, hidayah at-taufiq as-sabat 'alal haqqi. Hidayah ad-dilalatu wal bayan, yaitu menerangkan, menjelaskan kepada orang tentang kebenaran ini. Kedua, berjalannya seseorang di atas kebenaran itu merupakan taufik, hidayah taufik untuk menerima kebenaran. Yang ketiga, kita membutuhkan as-sabat alaihi. Maka butuh hidayah, taufik untuk kita sabat, kokoh, barakallahu fiik, di atas al-haq, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita melihat bagaimana kekokohan al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Di saat beliau, barakallahu fiik, dibawa kepada mahkamah Al-Ma'mun Khalifah Bani Abbasiyah, datanglah Abu Ja'far Al-Anbari rahimahullahu ta'ala kepada Al-Imamu Ahmad, barakallahu fi. Datang kepada beliau Abu Ja'far Al-Anbari rahimahullah, mendatangi Al-Imamu Ahmad. Di saat Al-Imamu Ahmad dibawa dan digeret menuju Al-Ma'mun rahimani wa rahimakumullah. Apa kata Abu Ja'far Al-Anbari rahimahullahu ta'ala? Qala, antal yawma ra'sun wan-nasu yaqtaduna bika, wan-nasu yaqtaduna bika, fa wallahi, demi Allah, la in ajabta ila khalqil qur'ani la yujibanna bi ijabatika khalqun min khulq min khalqillahi, ay khulqun min khulqillahi min khalqillahi. Wa in anta lam tujib la yamtani anna khuluqun minan nasi ay khalqun minan nasi kathir. Wa ma'a hadha fa innar rajul idza lam yaqtulka fa anta tamutu wa la budda minal mauti fattaqillah wa la tujibhum ila syai'in. Antum dengarkan ucapan Abu Ja'far Al-Anbari rahimahullahu ta'ala di saat Al-Imam Ahmad rahimahullah berhadapan dengan ujian besar. Allahu Jalla wa'ala mendatangkan orang yang akan menghibur Al-Imam Ahmad. Abu Ja'far Al-Anbari mengatakan, kata beliau, ya hadza, engkau sekarang ini adalah ra'sun, panutan. Antum bisa bayangkan kondisi Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala disiksa barakallahu fi bi arba'ina wa mi'ah jallat. Yang menyiksa Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam sejarahnya dibawakan oleh ulama kita, termasuk di dalamnya Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi hafizahullah, bahwa Al-Imam Ahmad dalam tiga kekuasaan beliau dipukul oleh 140 al-gujo dalam tiga kekhilafahan barakallahu fiik. Nah, jangan bayangkan pukulan al-gujo seperti pukulannya kita. Mereka sudah terlatih, terdidik untuk menjadi tukang pukul barakallahu fiikum. Apalagi sang khalifah. Beliau menyebutkan 140 jallat para tukang pukul yang memukul Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau dikembalikan ke kota Baghdad barakallahu fiik, maka pemimpin mendatangkan dokter khusus untuk kemudian menyayat daging Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Lah, antum bayangkan. Barakallahu fi. Apa kata Al-Imam Ahmad? Saya akan memberikan maaf kepada siapapun yang telah berbuat zalim pada diri saya, kecuali ahlul ahwa'i wal bid'ah. Saya tidak akan berikan maaf ahlul ahwa'i wal bid'ah. Saya berikan maaf mereka-mereka yang telah berbuat zalim kepada diri saya. Namun saya tidak akan memberikan maaf kepada ahlul bid'ah, kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dengarkan bagaimana as-sabat, kekokohan pada diri Al-Imam Ahmad melalui wejangan saudara dan temannya sendiri. Kata beliau, pada hari ini engkau adalah ra'sun, engkau adalah panutan, engkau adalah tempat mengembalikan dan tolak ukur umat ini. Semuanya orang menjadikan engkau sebagai tauladan, menjadikan engkau sebagai contoh. Demi Allah, jikalau engkau menjawab kepada permintaan mereka agar engkau mengatakan Al-Quran itu makhluk, niscaya banyak orang akan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Khulqun kathir. Orang-orang akan menulis dan mencatat ucapan engkau dan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jika anda tidak mau menjawabnya, anda kokoh, maka banyak orang akan terpelihara dan terlindungi untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sesungguhnya orang ini, maksudnya Al-Ma'mun, kalau dia tidak membunuhmu, kalau dia tidak membunuhmu, maka engkau pasti akan mati. Subhanallah, barakallahu fiik. Kalaupun al-ma'mun itu tidak membunuhmu, maka engkau pasti akan mati juga. Allahu Akbar. Dalam belenggu, barakallahu fiik, Allah menurunkan yang akan menghibur al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya orang ini, kalaupun dia membebaskanmu, tidak membunuhmu, karena engkau mengucapkan Al-Quran itu makhluk, maka engkau pasti akan mati juga. Kata Abu Ja'far Al-Anbari rahimahullahu ta'ala, fattaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Engkau adalah ra's, engkau adalah panutan, engkau adalah orang yang menjadi tolak ukur. Maka takutlah engkau kepada Allah. Jangan menjawab permintaan mereka sedikit pun. Ucapan siapa ini? Abu Ja'far Al-Anbari rahimahullahu ta'ala. Apa yang terjadi pada diri al-imamu Ahmad? Faja'alal imamu Ahmad yabki. Mendengar ucapan demikian, barakallahu fikum, al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala menangis. Menangis rahimani wa rahimakumullah. Wa yakulu masya Allah. Dia mengucapkan kalimat masya Allah. Masya Allah. Ya Aba Ja'far. A'id alayya ma kulta. Ulangi lagi. Apa yang kau katakan kepadaku? Kata limamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kultu. Kata Abu Ja'far, ma kulta. Lalu kemudian beliau mengulangi ucapan itu. Tidak ada kalimat yang keluar dari al-imamu Ahmad rahimahullah. Bersamaan beliau menangis. Kecuali masya Allah, masya Allah. Fanduru barakallahu fikum. Al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Salah satu figur barakallahu fikum. Kokoh di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kemudian, yang terakhir, mengingatkan al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, seseorang yang bernama Muhammad bin Nuh, masih muda belia, dan dia kokoh dan kuat, untuk kemudian barakallahu fikum, tidak menjawab permintaan sang khalifah. Umurnya masih belia. Masih muda dibanding dengan al-imamu Ahmad rahimahullah. Dia tegar dan kuat untuk menghadapi barakallahu fikum ujian dan cobaan. Al-imamu Ahmad sendiri yang bercerita. Beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan ala hadasati sinnihi wa qillati ilmihi aqwamu bi amrillah min Muhammad bin Nuh wa inni la arju an yakuna Allah qad khatama lahu bi khairin qala li dhata yawmin wa ana ma'ahu. Kata Muhammad ibnu Nuh rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad bercerita. Saya tidak melihat seseorang yang masih muda, sedikit ilmunya, namun saya tidak melihat orang yang paling kokoh di atas perintah Allahu Jalla wa'ala dari Muhammad bin Nuh. Cerita yang sangat menyedihkan. Pada pribadi Muhammad ibnu Nuh rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Termasuk dari killah sedikit ulama di saat itu. Yang siap menghadang ujian dan cobaan. Dari khalifah tiga kekhalifahan disiksa barakallahu fi. Karena kokoh dan tegar untuk tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk. siap dan tetap mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Setelah kemudian Al-Mu'tasim mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Setelah terjadinya dialog antara Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan tokoh barakallahu fiik, ya Mu'tazilah, dalam riwayat Ibnu Abi Du'at disebutkan, lalu kemudian Al-Mu'tasim mendapatkan hidayah, membebaskan siapapun yang mereka sandra, yang mereka siksa, termasuk Muhammad Ibnu Nuh dalam perjalanannya dengan kudanya menuju kota Baghdad. Beliau meninggal di tengah jalan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ma'asyir al-ikhwah, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bercerita, tidak ada yang saya lihat seseorang bersama dia masih muda dan sedikit ilmunya yang lebih kuat dan kokoh terhadap perintah Allah Jalla wa'ala dari Muhammad ibnu Nuh. Saya berharap semoga Allah Jalla wa'ala menutup hidupnya dengan kebaikan. Imam Ahmad bercerita, dia tatkala bersamaku berkata kepadaku, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, Allah, Allah, innaka lasta mithli. Wahai Abu Abdillah, Allah, Allah, engkau tidak sama dengan diriku. Innaka lasta mithli, engkau tidak sama dengan aku. Anta rajulun yuktada bika wa qad maddal khalqu a'naqahum ilaika lima yakunu minka fattaqillaha wasbut li amrillahi. Kata Muhammad ibnu Nuh, saya ini Allah, Allah, saya ini tidak sama dengan diri engkau. Engkau adalah orang yang menjadi panutan, kata Muhammad ibnu Nuh, dan orang-orang telah memanjangkan leher-leher mereka, maksudnya semuanya melirik kepada engkau. Apa yang akan datang darimu? Fattaqillah, maka takutlah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada Allah. Dan kokohlah engkau di atas perintah Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kata Muhammad ibnu Nuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah manfaat teman yang soleh di dalam hidup. Dia mengingatkan kita rahimani wa rahimakumullah. Bahkan terakhir peristiwanya, seseorang datang kepada Al-Imam Ahmad dengan mengatakan, qala Allah ta'ala, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membiarkan diri-diri kalian terbunuh atau binasa. Apa ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah? Wahai Marwazi, keluar engkau. Undur ayya syai'in tara. Jadi ketika dalam belenggu penyiksaan, teroran kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk, maka Al-Marwazi datang kepada Al-Marruzi, afwan, Al-Marruzi Muhammad bin Al-Marruzi datang kepada Al-Imam Ahmad membacakan firman Allah Jalla wa'ala, jangan engkau membunuh dirimu. Apa yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Marruzi rahimahullah, Al-Imam Ahmad, agar mengatakan kalimat Al-Quran itu makhluk, sementara imannya mutmainun, imannya tenang dan tentram dengan keimanan. Apa kata Al-Imam Ahmad? Lihat, keluarlah engkau. Apa yang engkau lihat? Qala faraja'tu ila rahbati daril khalifah faru'aitu khalqan minan nasi la yuhsi adadahum illallah wassuhuf fi aidihim wal aqlam wal hibar wal mahabir fi adri'atihim faqala lahum al marruzi ayu shay'in ta'malun ayya shay'in ta'malun. Maka fakharajtu, saya keluar, kata Al-Marruzi, menuju halaman sang khalifah. Saya menyaksikan di halaman banyak orang yang tidak bisa terhitung jumlahnya kecuali Allah Jalla wa'ala. Lah kalau kalimat yang tidak bisa menghitungnya kecuali Allah, berarti jumlahnya besar barakallahu fi. Di tangan-tangan mereka suhub, lembaran-lembaran, dan di tangan mereka pena barakallahu fi. Lalu Al-Marruzi bertanya, apa yang kalian kerjakan di sini? Faqalu, mereka menjawab, nantaziru ma yakulu Ahmad fanaktubuhu. Kami, kata mereka, menunggu apa yang diucapkan oleh Ahmad, lalu kami menulisnya. Allahu Akbar. Kalau di saat itu Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan Al-Quran itu makhluk, berapa jumlah orang yang akan disesatkan oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Setelah mereka mendengar apa yang mereka maukan di halaman rumah sang khalifah, lalu kemudian qala Al-Marruzi makanakum, tetaplah kalian di tempat-tempat kalian. Tunggu, kata Al-Marruzi, fadakhala ila Ahmad rahimahullahu ta'ala wa qala lahu ra'aitu qauman bi aydihim as-suhuf wal aqlamu yantaziruna ma yaqul fayaktubunahu. Kata Al-Marruzi, saya masuk ke Al-Imamu Ahmad, lalu kemudian saya mengatakan kepada beliau bahwa saya melihat kaum di luar, di tangan-tangan mereka itu lembaran-lembaran dan pena, siap menunggu dan menulis apa yang engkau katakan. Rahimani wa rahimakumullah. Dengarkan ucapan Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya Marruzi, ya Marruzi, udhillu haula kullahum, aqtulu nafsi wala udhillu haula. Kata Al-Imamu Ahmad, wahai Marruzi, apakah saya akan menyesatkan mereka seluruhnya dengan mengatakan Al-Quran itu makhluk, atau saya terbunuh lalu tidak menyesatkan mereka? Kata Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, betapa ngeri ujiannya barakallahu fi, yang menimpa Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu ditanyakan, hal yakunu al-insanu waliyan min awliya'illah ala tariqi gai ala gairi tariqi Ahmad. Apakah seseorang itu akan bisa dikatakan wali dari wali-walinya Allah sementara dia tidak berjalan di atas jalan yang ditempuh Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala? Dengarkan jawaban barakallahu fi. Qala ulama'una, la kana wa la yakun. Jawaban singkat yang berucap ini adalah Al-Abdul Qadir Al-Jailani. La kana wala yakunu, maknanya adalah seseorang tidak mungkin dikatakan min auliya'illah sementara dia tidak berjalan di atas jalan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kita melihat bagaimana kokohnya Al-Imam Ahmad menegakkan barakallahu fikum prinsip sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, akidah Al-Imam Ahmad adalah akidah Al-Imam Malik, akidah Al-Imam Syafi'i, walakin Ahmad yadhhar. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, akidah Al-Imam Ahmad adalah akidahnya Al-Imam Malik, akidahnya Al-Imam Syafi'i, tetapi Al-Imam Ahmad yadhhar, lebih nampak, lebih tinggi, disebabkan karena lulusnya beliau dalam ujian dan cobaan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sikap agung yang mulia yang beliau ajarkan kepada kita oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Di saat Imam Yahya Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in kita mengerti sebagai seorang imam dalam jarh wa ta'dil barakallahu fi, juga mengalami fitnah Al-Quran itu makhluk, tetapi dia mengucapkan Al-Quran itu makhluk muta'awwilan. Imam Yahya Ibnu Ma'in, termasuk di dalamnya Imam Ali Al-Madini, juga mengucapkan demikian barakallahu fi, muta'awwilan. Al-Imam Ahmad dalam ranjang sakitnya beliau, di sampingnya ada Abu Bakar Al-Marudhi rahimahullahu taala. Yahya Ibnu Ma'in datang, assalamualaikum. Yahya Ibnu Ma'in imamun. Imam Ahmad tidak menjawab sepatah kata pun. Assalamualaikum. Imam Ahmad tidak menjawab salamnya Yahya Ibnu Ma'in. Rahimani wa rahimakumullah. Kenapa barakallahu fi? Karena Al-Imam Ahmad berjanji tidak akan mengajak siapapun yang berbicara yang mengatakan Al-Quran itu makhluk muta'awwilan, walaupun dia menakwilkan. Imam Ahmad berjanji. Apa kata Yahya Ibnu Ma'in ketika tidak dijawab pertanyaannya atau salamnya oleh Al-Imam Ahmad? Hadithu Ammar. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Dimuqaddimahi dulu, Allah memberikan uzur kepada seseorang. Kok Ahmad Ibnu Hanbal tidak memberikan uzur kepada kita? Hadis Ammar, peristiwa Ammar yang Allah Jalla wa'ala mengatakan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang dipaksa namun hatinya tetap dalam keimanan. Setelah mendengar dalilnya Al-Imam Yahya Ibnu Ma'in, Ahmad Ibnu Hanbal segera membuang wajahnya barakallahu fi, tidak mendengar ucapan Al-Imam Yahya Ibnu Ma'in dan pendalilan Yahya Ibnu Ma'in. Mereka melakukan demikian karena ada peristiwa hadis, peristiwa Ammar bin Yasir rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu sambil bergumam, Imam Yahya keluar dari pintunya Al-Imam Ahmad lalu kemudian duduk di pintunya. Allahu Jalla wa'ala memberikan uzur kepada kita. Adapun Ahmad ibn Hanbal tidak memberikan uzur kepada kita. Duduk dia sabar. Mendengar barakallahu fi. Keluarlah dari dalam. Abu Bakar al-Marrudi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Keluar barakallahu fi. Lalu kemudian mengatakan. Hal haddasaka. Hal qala laka syai. Ahmad ibn Ahmad. Apakah Ahmad berkata kepada engkau? Abu Bakar al-Marrudi mengatakan, "Na'am." Abu Bakar al-Marrudi mengatakan, "Iya." Imam Ahmad mengatakan, "Hadithu Ammar." Ini dalam rangka mengingkari. Mereka berdalil dengan hadis Ammar ibnu Yasir. Illa man ukriha. Kecuali orang yang dipaksa untuk mengatakan. Dan hatinya tenang dalam keimanan. Imam Ahmad mengatakan hadithu Ammar. Fi riwayatin. Dalam riwayat. Ammar melewati orang-orang kafir. Ammar melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melewati orang-orang kafir. Yata'anunahu wa yastumunah. Orang-orang kafir yang dilewati oleh Ammar ini mencela dan mencaci maki engkau wahai Rasulullah. Fadarabuni. Lalu mereka memukulku, menyiksaku, kata Ammar bercerita di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa Ammar. Peristiwa Ammar itu ketika beliau lewat di depan orang-orang kafir. Mereka barakallahu fikum mendengar atau Ammar mendengar mereka mencela mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya membela nya engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalau mereka ulangi lagi, fa'id." Kalau mereka melakukan lagi, lakukan kembali. Mereka Ammar itu dipukul. Dipukul, kata Ahmad ibnu Hanbal. Adapun mereka, dengarkan. Adapun mereka, kata Ahmad ibnu Hanbal, sa'udribuk, saya akan memukulmu. Belum dipukul. Mereka segera menjawab. Adapun kisah Ammar ibnu Yasir. Beliau disiksa, dipukul, disiksa barakallahu fi. Sementara mereka, Al-Imam Ahmad mengisyaratkan kepada mereka-mereka yang menyambut permintaan sang khalifah untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Khalifah mengatakan, sanadribuk, kami akan pukul kalian. Belum dipukul. Namun mereka segera menjawab permintaan khalifah. Ucapan siapa? Al-Imam Ahmad rahimahullah. Membantah pendalilan Imam Yahya ibn Ma'in. Kalau hadis Ammar yang dijadikan hujah adalah Ammar itu dipukul, disiksa. Sementara mereka, kata Al-Imam Ahmad, sanadribuk, kami akan pukul kalian. Mereka segera menjawab permintaan. Apa kata Al-Imam Yahya ibn Ma'in? Lillahi darruh. Ya Aba Abdillah. Lillahi darruh ya Aba Abdillah. Mur ya Aba Abdillah masyid. Masyidta. Pujian bagi seorang lillahi darruh ya Aba Abdillah. Yahya ibn Ma'in kemudian enggak. Apa namanya menolak ya ucapan Al-Imam Ahmad memuji. Kata beliau Al-Imam Yahya ibn Ma'in, wahai Aba Abdillah, perintahkan apa saja yang engkau maukan. Wallahi demi Allah, Saya tidak melihat seseorang yang paling faqih di muka bumi ini dari Ahmad ibnu Hanbal. Kata Yahya ibnu Ma'in. Wallahi demi Allah. Saya tidak melihat seseorang yang faqih di muka bumi ini yang lebih faqih berilmu dari Ahmad ibnu Hanbal. Subhanallah. Akhlak yang agung dan mulia yang dicontohkan oleh Imam Yahya di saat mendapatkan teguran dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, sampai Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan, apa katanya haula innas kalau sekarang ini terjadi seperti ya Al-Imam Ahmad dan Yahya ibnu Ma'in, apa yang akan dikatakan? Mereka pasti akan mengatakan mutasyaddid, orang keras. Mereka pasti akan mengatakan ghulu, orang melampaui batas. Tapi coba lihat akhlak mereka yang agung dan mulia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah. Saya nukilkan cerita ini barakallahu fi kepada ikhwani dan akhwati. Agar kita menyadari bahwa kesucian manhaj ini, kebenaran yang kita berada sekarang di atasnya, ternyata itu dengan perjuangan yang besar. Meneteskan darah barakallahu fikum dari a'immatuna, dari imam-imam kita. Maka oleh karena itu, hormatilah kebenaran ini. Hormatilah manhaj ini. Dan hormatilah mereka-mereka yang berjalan di atas manhaj ini barakallahu fik. Mempraktikkan manhaj ini dimanapun mereka berada. Bagaimanapun konsekuensi di belakangnya. Mereka mendidik kita untuk menerapkan manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan oleh para pendahulu kita yang soleh. Ingat bahwa kesucian manhaj ini dan kebenaran ini diperjuangkan oleh para pendahulu kita dengan tetesan darah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita wajib untuk menghormati kebenaran itu. Wajib untuk menghormati manhaj dan menghormati ahlul haqqi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya tutup barakallahu fi. Muqaddimah ini saya mengatakan muqaddimah karena belum masuk ke lub, belum masuk ke kitab kita ini. Ucapan Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Qala fa'idha sabbatallahul insana. Fa'idha sabbatallahul insana. Ala dinil haqqi. Wa ala manhajillahil haqqi wa ala aqaidis sahihati fahadhihi ni'matum minallahi. Beliau mengatakan, apabila Allah Jalla wa ala telah memberi kekokohan pada seseorang, idza fa idza tabbatallahu al insana ala dinil haqqi wa ala manhajillahil haqqi wa ala aqaidis sahihati fa hadhihi ni'matun minallah. Apabila Allah Jalla wa ala memberikan kekokohan kepada seseorang untuk berjalan di atas agama yang hak, berjalan di atas manhaj Allah yang hak, dan berjalan di atas akidah yang benar, ini merupakan nikmat dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fahadihi nikmatum minallahi. Maka ini merupakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Fala yagtarra binafsihi. ويتباهى ويتطاول ويتطاول. Kalau anda telah mendapatkan nikmat ini, jangan anda terlalu pede percaya diri. Subhanallah. Nasihat beliau terhadap kenyataan yang menimpa kita sekarang ini. Belajar dari wafatnya a'immatud da'wah di masa kita sekarang ini. Wafatnya Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Betapa fitnah yang muncul barakallahu fiik. Disusul dengan wafatnya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Berapa fitnah yang muncul dari murid-murid Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Disusul dengan meninggalnya Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Betapa fitnah yang muncul barakallahu fiik. Sampai kemudian klimaknya, usaha untuk membelokkan karya-karya besar Al-Imam Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Setelah wafatnya Syekhuna Mukbir rahimahullah, ujian dan cobaan itu besar barakallahu fi. Meninggalnya empat ulama dunia ini dalam keadaan ridha terhadap perjuangan Imam Al-Jarh wa Ta'dil Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala. Mereka ridha barakallahu fikum. Sanjungan dan pujian mereka titipkan buat umat ini tentang keberadaan Dzakal Allama Ats-Tsabat Ats-Tsiqah Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala rahimani wa rahimakumullah. Ujian begitu dahsyat, beliau tetap menjadi seseorang bapak orang-orang yang kokoh rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa kemudian ketika barakallahu fi yang dibicarakan adalah gurunya kita, lalu kemudian kita lari meninggalkan ulama al-kibar ini rahimani wa rahimakumullah, anda merugi barakallahu fi. Dan anda akan tersesat di tengah jalan. Buktinya apa yang sedang terjadi sekarang ini merupakan bukti nyata, disebabkan karena lari dari bimbingan kibarul ulama. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan di dalam hidup dan beragama ini bersama akabir al-ulama rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau mengingatkan, jangan pede terhadap dirimu sendiri. Jangan menganggap barakallahu fiik anda itu di atas nasihat. Anda itu di atas al-haq. Anda itu di atas kibar ulama. Atau menganggap, loh kok dia ulama? Ya benar, dia adalah syekh. Tetapi ingat, tidak semua ulama itu menjadi marja di saat ujian dan fitnah itu turun barakallahu fikum. Kita sudah mengambil contoh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa yatabaha. Dan jangan sekali-kali pede, sok percaya diri, atau berbangga-bangga. Berbangganya dengan apa ke? Berbangga dengan tazkiyah, ya, rekomendasi, ahlul wasaya, orang-orang yang mendapat wasiat. Berbangga dengan ini. Hati-hati barakallahu. Itu bukan sebagai tolak ukur. Ada wasiat, ada rekomendasi, bukan sebagai tolak ukur. Loh, kenapa kok kita menjadikan rekomendasi imam yang empat yang telah meninggal kepada Syekh Rabi jadi pegangan? Karena Syekh Rabi sampai sekarang ini berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh empat imam yang telah mendahului kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, jangan kemudian yatabaha, menganggap remeh dan enteng orang lain. Wala yatatawal, jangan mengangkat-ngangkat dirinya, memposisikan dirinya barakallahu fi, seperti yang kita sebutkan di atas al-haq, di atas manhaj, di atas ulama-ulama. Nas'alullah salamat al-afiyah. Wa innama yatawadha lillahi rabbil alamin. Tetapi yang harus dia nampakkan, yang harus dia munculkan pada dirinya, dia tawadu kepada Allah Jalla wa'ala Rabbil Alamin. Dia tawadu bahwa hidayah yang engkau dapatkan untuk kokoh di atas al-haq dan berjalan di atasnya itu merupakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Wa yashkuruhu ala dhalik. Dan dia harus bersyukur atas yang demikian itu. Wa yadarra'u ilaihi ayyahfadha lahu dinahu wa ayyujannibahu almazaliqa wazzayga subhanahu wa ta'ala. Dan terus mewujudkan doa kepada Allah Jalla wa'ala, berdoa kepada Allah subhanahu untuk Allah menjaga agamanya, menjauhkan dia dari mazalik, ketergelinciran dan penyimpangan serta penyelewengan. Wala yaftur, jangan bosan-bosan meminta dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Fanas'aluhu fi kulli lahzatin min lahzatina ayyuthabbita qulubana. Terus kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala dalam setiap langkah dan waktu kita berjalan, agar Allah mengokohkan hati-hati kita. Kata beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini bimbingan barakallahu fit. Ucapan beliau, imam di masa kita sekarang ini. Empat a'immah yang telah meninggal ridha terhadap zakal imam, imam barakallahu fi Rabi al-Syeikh Rabi hafizahullahu ta'ala wa thabbata khutahu wa saddada khutahu wa kassarallahu bi amsali. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memperbanyak para tentara-tentaranya sepertinya barakallahu fikum. Sungguh faya ikhwani, yang belajar dari sejarah awal dakwah salafiyah, dia akan tahu bahwa yang terus memantau persoalan dakwah yang ada di Indonesia ini, bahkan tempat mengembalikan semua persoalan, adalah beliau rahimani wa rahimakumullah. Di saat karya-karya besarnya disebarkan dan dibacakan, maka muncul orang-orang yang kebakaran jenggot, yaitu mereka kaum sururiyun barakallahu fikum, mengarahkan serangannya, tudingannya terhadap al-imam di saat itu Rabi barakallahu fikum asy-syekh Rabi hafizahullah. Ja'far di saat itu tegar dan kokoh untuk kemudian menggunakan bimbingan, berjalan di atas bimbingan asy-syekh al-allamah Rabi hafizahullah ta'ala, sampai kemudian nampak antara yang hak dan yang batil, dan pengikut barakallahu fikum kebatilan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berjalanlah waktu, sampai kemudian gilirannya Ja'far Umar Talib rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang harus kemudian mendapatkan apa yang kita tidak inginkan semuanya. Tidak ada yang menjadi sasaran pertama kali kecuali ulama yang dialah mendidik kita untuk selalu terikat dengan bimbingan ulama. Di saat dia mengomentari bimbingan ulama yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya Ja'far Umar Talib, madza qala, masih terekam bahwa mereka-mereka ai ulama-ulama ini sudah dikitari oleh api-api fitnah. Allahu Akbar. Kalimat yang muncul dari lisan Ja'far Umar Talib di saat itu, padahal dia mendidik murid-muridnya untuk kemudian merujuk dan kembali kepada ulama. Kalau sekiranya dia adil dan insaf, semestinya Ja'far itu berbangga, kan? Ya? Kenapa dia berbangga? Yaitu murid-muridnya tampil menyikapi dia sedemikian rupa. Itu kan sesungguhnya menunjukkan keberhasilan dia dalam mendidik muridnya. Barakallahu fikum. Walaupun dia salah, maka dia disikapi oleh muridnya. Muridnya, barakallahu fik, tidak taklid kepadanya, tidak ta'assub kepadanya, tetapi dialah mendidik untuk menghubungkan diri kita ini dengan ulama dan selalu mengikat diri kita ini dengan al-haq. Namun janna junuduh, kegilaannya muncul, barakallahu fik. Yang dituding adalah murid-muridnya ini yang berhasil menerapkan manhajul haq dengan mengatakan bahwa mereka adalah, ya, pengkhianat-pengkhianat. Subhanallah. Ya, muridnya yang menerapkan apa yang telah diajarkan untuk terus mengikut diri dengan al-haq, kebenaran, dan mengikat diri dengan ulama, sekarang muridnya yang dituduh mereka adalah para pengkhianat. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, barakallahu fik, kita cinta kepada Ja'far karena dia telah berusaha, namun kita lebih cinta kepada al-haq. Maka di saat Ja'far meninggalkan al-haq, maka kita juga meninggalkannya demi kebenaran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Siapa yang membimbing kita untuk kita bisa keluar dari Ja'far Umar Talib? Ulama yang tadinya diremehkan, dientengkan oleh Ja'far Umar Talib dan menjadi sasaran oleh kaum sururiyun, yaitu Syekh Rabi' dan masyayikh yang lain menyertai beliau. Barakallahu fikum. Berjalanlah waktu, ya, sampai kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ujian kembali dengan munculnya teman-teman kita dengan SDIT-nya, dengan berbagai macam bentuk badannya, penyimpangan, penyelewengan di dalamnya, ditambah lagi yaitu dengan munculnya, barakallahu fik, Zulkarnain rahimani wa rahimakumullah, yang memperingatkan kita darinya adalah ulama kita ini, Asy-Syaikh Al-Allama Rabi, barakallahu fi. Lah kalau kita keluar dari bimbingannya, tidak menerima apa bimbingannya, kita akan terjatuh takhabut, terjungkir balik, barakallahu fi. Pertama, kita tidak akan percaya kepada ustaz-ustaz kita. Kedua, Anda akan terbawa untuk tidak percaya kepada dzakal alimur rabbani, lalu Anda percaya kepada orang yang salah dan disalahkan, rahimani wa rahimakumullah. Bukankah ini kerugian, wahai ahlus sunnati wal jamaah? Bukankah ini kerugian, barakallahu fik, di saat engkau meninggalkan dia yang telah membimbing kita di dalam dakwatu ilallahi jalla subhanah. Setelah munculnya fitnah Dzulkarnain ini dengan para pembela-pembelanya, ternyata para pembelanya juga banyak yang di masa Ja'far Umar Thalib adalah ya menjadikan rujukannya Syekh Rabi hafizahullahu taala barakallahu fi, termasuk di dalamnya yang tampil membela dengan keras adalah Abdul Mu'ti Al-Medani hafizani wa hafizakumullah, padahal dulu dia termasuk anggota pembela sunnah untuk menghadapi kaum Sururiyun di Jogja yang menjadi marja dan kitab-kitab sandarannya adalah karya Dzakal Imam Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Sekarang mencoba kemudian barakallahu fi. Kendatipun lisannya tetap mengaku sebagai syekh, menerima bimbingannya, coba ucapannya menyelisihi dengan ucapannya, ucapannya menyelisihi dengan perbuatannya. Antum lihat barakallahu fi. Ditambah lagi setelah peristiwa ini muncul, muncul peristiwa yang ada di Yaman. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kalau saja dari awal kita tidak percaya terhadap alim besar kita ini, kita akan terjungkir balik ketika munculnya fitnah ya, yang ada di Yaman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fitnah Abul Hasan, fitnah barakallahu fik Yahya Al-Hajuri, sekarang fitnah Asy-Syaikh Al-Imam dan Syekh Abdurrahman. Semuanya itu kalau kita tidak kembali kepada al-haq dan kibar ulama, kita akan terjungkir balik rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semestinya yang kita ucapkan alhamdulillah Allahu jalla wa ala memunculkan barakallahu fi mujahid pembela sunnah ar-rasul alaihi salatu wassalam, pembela manhaj ini, pembela al-haq ini barakallahu fi. Semestinya kita bersyukur Allah memunculkannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa banyak yang hancur barakallahu fi dalam fitnah Abul Hasan karena sikap dari ulama yang ada di Yaman. Betapa banyak yang hancur dan termakan oleh Yahya Al-Hajuri disebabkan karena sikap ulama yang ada di Yaman rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang mengeluarkan bantahan? Ulama-ulama yang ada di kota Madinah, termasuk di dalamnya Syekh Rabi, memperingatkan barakallahu fikum bahayanya Abul Hasan dengan kaidah-kaidahnya, bahayanya Yahya Al-Hajuri hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sekarang mereka yang berbicara tentang kondisi dakwah dan ulama yang ada di Yaman, ujian bagi kita wahai ahlus sunnati wal jamaah. Ingat barakallahu fikum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama orang-orang besar di dalam dakwah ini yang menyelamatkan kita dari bahaya Ali Al-Halabi, Abul Hasan Al-Ma'ribi, kemudian juga yang sekarang ini muncul yaitu Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Ulama-ulama kita ini yang menjelaskan tentang bahaya manhajnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau sampai di ujian pertama kita gagal, tidak mungkin pada ujian yang terakhir mengenai ulama-ulama yang kita belajar di depannya kita akan bisa selamat barakallahu fi. Semuanya ini fadilah dari Allahu jalla wa ala, karunia dari Allahu jalla wa ala. Kita harus bersyukur barakallahu fikum, kita harus bersyukur rahimani wa rahimakumullah bahwa langkah ulama kita yang ada di Madinah dan yang ada di Yaman barakallahu fik yang berjalan bersama akabir ulama merupakan jalan yang telah ditempuh oleh empat imam dunia rahimani wa rahimakumullah Al-Syeikh Ibn Baz, Al-Syeikh Al-Albani, Al-Syeikh Muhammad Ibn Salal Uthaymin, Al-Syeikh Muqbil, Rahimahumullahu, wa rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan pada season yang kedua ini. Saya lebih mengarah kepada ujian yang menimpa ini, karena di depan saya mengingatkan dengan ujian dan cobaan itu, tukhrijur rijala, kata Syekh Muqbil rahimahullah, yang akan mengeluarkan tokoh-tokoh di dalam yang lulus dan lolos dalam ujian dan fitnah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita kelulusan barakallahu fikum dan kekokohan sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.